Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahmakumullah. Insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah Tabukiyah. Atau Zadul Muhajir ila Rabbih, karya Imam Syekhul Islam As-Sani Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah ketahui penjelasan beliau terkait dengan al-hijrah ilallah wa rasulih, menjelaskan ayat fafirru ilallah, maka tersimpulkan adalah al-firaru minallah ilaih, lari dari Allah menuju Allah. Kita ulang sedikit. Wa tahta min wa ila fi hada sirrun adimun min asrari tauhid. Di bawah adanya min, dari sesuatu yang ditinggalkan, wa ila dan ke sesuatu yang dituju, maka padanya terdapat rahasia besar dari rahasia-rahasia tauhid. Fa innal firara ilaihi subhanahu yatadammanu ifradahu bitalabi wal ubudiyati walawazimiha minal mahabbati wal khasyati wal inabati watawakkuli wa syairi manazilil ubudiyah. Karena lari bergegas menuju Allah subhanahu wa ta'ala mengandung mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, di dalam beribadah, dan keharusan-keharusan menegakkan peribadahan kepada Allah berupa mahabbah, rasa cinta, wal khasyah, rasa takut, wal inabah kembali, wa tawakkul, tawakal, dan seluruh potensi-potensi peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa mutadamminun li tauhidil ilahiyah allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusul shalawatullah wa salamuhu alaihim ajmain. Maka hal itu mengandung tauhid uluhiyah yang dakwah para rasul alaihi salatu wasalam semuanya sepakat. Seruan mereka menuju tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan hanya semata untuk Allah. Al-ubudiyah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pokok asal mendasar al-firar ilallah, lari menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, menuju al-iman, menuju tauhid. Hingga kata beliau selanjutnya, wa ammal firaru minhu ilaih. Adapun lari dari Allah ilaihi, menuju Allah, fahuwa mutadamminun litauhidir rububiyah, maka ini mengandung tauhid rububiyah. Wa isbatul qadari, dan menetapkan takdir. Wa anna kullama fil qauni minal makruhi wal mahduri alladhi yafirru minhul abdu fa innama aujabathu masyiatullah wahdahu. Adapun lari dari Allah menuju Allah, kalau tadi lari menuju Allah Subhanahu wa taala artinya menegakkan tauhid peribadahan kepada Allah, segera taat beribadah kepada Allah. Sekarang kandungan yang berikutnya adalah lari dari Allah menuju Allah. Ini mengandung tauhid rububiyah. Mengandung tauhid rububiyah, menetapkan tauhid rububiyah dan menetapkan al-qadar, takdir. Dan ini bagian dari keimanan kita terhadap tauhid rububiyah. Allah Ta'ala menciptakan, mengadakan, mengatur, termasuk adalah mentakdirkan. Nah, Allah Ta'ala mengadakan segala makhluk, menciptakan semua makhluk, mengadakan yang baik maupun yang buruk, menciptakan yang baik maupun yang buruk. Ini adalah tauhid rububiyah. Ini adalah keimanan kepada takdir. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq." Allah Ta'ala telah menetapkan, menulis takdir-takdir seluruh makhluk. Qabla ayyah lukas samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. Bi khamsina alf sanah, 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah menetapkan, menulis semua takdir. Nah, semua apa yang akan ada, yang terjadi, telah ditetapkan, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala perintahkan kepada Al-Qalam, makhluk pertama yang diciptakan, Al-Qalam, untuk menulis. Uktub, tulislah. Maka Qalam pun bertanya, pena bertanya, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis? "Uktub maqadir al-khalaik," tulislah seluruh takdir-takdir makhluk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala zat yang maha mencipta, Allah Ta'ala menciptakan segala yang Allah kehendaki, segala apa yang Allah inginkan. Karena Allah Ta'ala zat yang maha mengilmui, berilmu segala yang akan terjadi, Allah Ta'ala maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui termasuk segala yang akan terjadi, segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, semuanya Allah Ta'ala maha tahu. Maka Allah tulis, tetapkan untuk menulis, ditulis takdir itu berdasarkan ilmunya Allah. Naam, berdasarkan masyiahnya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Makanya ketika ditetapkan Allah maha berilmu dan Allah maha berkehendak, semuanya tidak luput dari takdirnya Allah, dan semuanya tidak akan luput, pasti terjadi. Masa akana walam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah, perkaranya Allah. Kalau menghendaki sesuatu, tinggal Allah menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Naam ikhwan jazakumullah. Maka ini mengandung tauhid rububiyah, menetapkan takdir. Naam. Termasuk di antara takdir Allah Subhanahu wa taala adalah adanya keburukan-keburukan, ada musibah, malapetaka, yang semuanya adalah Allah tetapkan, Allah yang menjadikan adanya sebab-sebab itu terjadi. Maka yang demikian tentunya akan menjadikan kita pun takut kepada Allah, takut akan tertimpa kejelekan, akan tertimpa musibah, malapetaka. Nah, takut tertimpa takdir yang jelek, makanya kita pun lari dari kejelekan-kejelekan itu yang telah Allah takdirkan, yang Allah telah tetapkan. Kita pun menuju Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Nah, yang bisa menyelamatkan, yang menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertiannya al-firaru minhu ilaih, lari dari Allah menuju Allah. Diterangkan oleh beliau, fawa mutadamminun li tauhidir rububiyah wa isbatil qadar. Dan ini mengandung tauhid rububiyah dan penetapan takdir. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahdur alladhi yafirru minhu abdu fa innama aujabathu masiatullah wahdahu. Dan bahwasanya segala apa yang ada tercipta berupa perkara-perkara yang tidak disenangi, perkara-perkara yang ditakuti, perkara-perkara yang dikhawatirkan, perkara-perkara yang dihindari, yang manusia, yang hamba lari menjauh darinya, tidak lain itu semua adalah dikarenakan masyiatullah, dikehendaki oleh Allah semata. Dikehendaki oleh Allah, terjadi pasti dikehendaki oleh Allah. Nah, adanya musibah-musibah malapetaka, adanya sakit, adanya mara bahaya adalah dikehendaki oleh Allah, tidak keluar dari kehendak Allah, tidak luput dari takdirnya Allah. Yang itu kita khawatir mengenai kita, kita takut menimpa kita. Fa innahu ma syaa'a kana wa wajaba wujuduhu bi masyiatih. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan mengharuskan adanya karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yasa' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Wamtana'a wujuduhu li'adami masyiatih. Dan mengharuskan tidak ada, tidak terjadi karena tidak dikehendaki oleh Allah. Ikhwan jazakumullah. Contoh kecil begini. Kita sakit, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah. Nah, kita takut kalau sakit itu membawa kita binasa, bahkan sakit itu kita takutkan kalau tidak sembuh apalagi binasa kita. Maka kita pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin falakasifalahu illa huwa. Kalau menimpa engkau bahaya, kalau menimpa engkau malapetaka, kalau menimpa engkau musibah, kalau menimpa engkau sakit, Naam. Fala kasifalahu illa huwa. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Tidak ada yang bisa mencabutnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kuasa. Maha kuasa untuk mengadakannya, menciptakannya, menimpakannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah pun maha kuasa untuk mencabut, menyelamatkan, menghindarkan dari siapa yang Allah kehendaki. Paham ini? Sehingga kita takut kepada Allah. Kita takut akan takdir-takdir yang bersifat keburukan, kejelekan menimpa kita. Ini namanya kita takut kepada Allah. Tapi larinya, menujunya untuk mencari keselamatan, mencari perlindungan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemuan, ini namanya al-firaru minhu ilaih, lari dari Allah menuju Allah. Naam. Paling besarnya adalah kita takut akan murkanya Allah, azabnya Allah. Maka kita pun segera lari, bergegas menuju Allah dengan taat, patuh, tunduk, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita, aman kita. Diberi aman dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Naam. Ketika kita semuanya bakal kembali kepada Allah, perjalanan kita menuju Allah, yang nantinya kita di hadapan Allah kemudian dibalasi segala amal perbuatan kita. Kita takut kalau amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah, apalagi kalau amal perbuatan kita bernilai maksiat kepada Allah, kita takut akan azab dan murkanya Allah. Maka kita berusaha untuk bakti, taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati, dan kemudian setelah mati itu dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita semuanya bakal kembali. Maka ketika itu, ketika kita kembali dibalasi oleh Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tidak lain dibalasi secara sempurna amalan-amalan kalian nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka sungguh dia telah berhasil, sukses, beruntung. Faqad faza, sungguh dia telah faizun. Naam. Orang yang berhasil, sukses. Ini ikhwan wa jazakumullah. Maka orang yang tidak percaya dengan takdir, naam, ini bahaya. Tidak akan bisa dia yakni melaksanakan perintah Allah, fafirru ilallah. Tidak sempurna dia akan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan jazakumullah. Makanya iman kepada takdir itu adalah termasuk bagian daripada iman. Tidak akan benar kalau tanpa iman kepada takdir keimanan seseorang itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang melaporkan kepada Abdullah ibn Umar adanya pemahaman yakni qadariyah, menolak takdir. Naam. Ikhwan wa jazakumullah. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, faidalakita ulaik faahbirhum anni bari'um minhum wa annahum bari'um minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, lau anna li ahadihim misla Uhudin dahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Apabila engkau menjumpai mereka, orang-orang yang menolak takdir, tidak mengimani takdir, maka beritakanlah kepada mereka, kabarkan, sampaikan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri kepada mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya, kalau sekiranya seseorang di antara mereka memiliki sebesar gunung Uhud berupa emas yang kemudian mereka infakkan, maka Allah tidak akan menerima infak emas sebesar Uhud tersebut hingga mereka mau beriman kepada takdir. Lihat. Ikhwan jazakumullah, ibadah berupa sedekah infak berupa emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung terbesar dari gunung-gunung di sekitar Madinah. Itu gunung Uhud ini gunung yang terbesar. Ikhwan jazakumullah, emas bentuknya diinfakkan tidak diterima oleh Allah hingga mau beriman kepada takdir. Perhatikan, ikhwan jazakumullah, karena ini adalah termasuk bagian tegaknya tauhid rububiyah, yang kemudian tegaknya tauhid uluhiyah. Ini pembahasan yang penting. Perhatikan keterangan beliau selanjutnya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Fa idza farral 'abdu ila Allah fa innama yafirru min shay'in ila shay'in wujida bimasiatillah wa qadarih fa wa fil haqiqati farun min Allah ilaih. Maka apabila seorang hamba lari menuju Allah, tidak lain dia adalah lari dari sesuatu kepada sesuatu yang ada sesuatu itu karena dikehendaki oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah. Nah, gampangnya tadi kan, kita takut terkena sakit. Nah, maka usaha kita adalah di antaranya berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma inni as'aluka as-sihhah. Karena al-afiyah itu adalah maknanya sehat wal-afiyah. Kalau disebutkan afiyah, sudah masuk sehat. Naam. Ketika sakit pun kita meminta kepada Allah kesembuhan. Allahumma shfi. Kalau diri kita, Allahumma shfini. Naam. Fa innaka antas safi. Ya Allah, sembuhkanlah diriku. Karena engkau adalah zat yang menyembuhkan. Naam. La shifaa'an illa shifaa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Ini ikhwan jazakumullah. Karena kita tahu yang mengadakan sakit, yang mentakdirkan sakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Yang mentakdirkan terjadinya musibah malapetaka juga Allah, yang menyelamatkan dari berbagai musibah dan malapetaka juga adalah Allah. Maka kita lari dari sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah telah takdirkan, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju takdir yang baik, kehendak yang baik, yakni Allah menghendaki dengan memberi pahala kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, yang berbuat taat, berbuat yakni takwa. Ini pengertiannya seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita sebutkan kemarin. Ya, saya lari dari takdir Allah menuju takdirnya Allah. Nah, demikian ikhwan jazakumullah. Karena penyakit taun yang mewabah itu ada takdirnya Allah. Nah, kita menghindar darinya menuju takdir Allah. Takdir yang baik, takdir yang aman dari penyakit, terhindar dari penyakit dengan usaha. Nah, dengan usaha. Ketika berusaha pun, ikhwan jazakumullah, sekalipun sudah berusaha, yang menetapkan hasil juga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun bertawakal sepenuhnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, bukan kita sekedar berusaha, berupaya. Maka kita berusaha, doa, kita sertai usaha nyata menjauh dari mara bahaya, menjauh dari yang membinasakan. Bukan hanya bahaya untuk badan kita, bukan hanya membinasakan untuk badan kita dari ancaman-ancaman sakit misalnya, atau terkena api misalnya, atau terjatuh ke dalam jurang misalnya, tetapi juga aman untuk jiwa kita, aman untuk agama kita. Lari kita dari maksiat, menjauh kita dari dosa, menjauh dari kedurhakaan, menuju taat, menuju ibadah, menuju takwa. Itulah namanya fafirru ilallah. Al-firaru minhu wa ilaih. Lari dari Allah menuju Allah. Fahami baik-baik. Nah, kata beliau selanjutnya, wa man tasawwara hadha haqqa tasawwurih fahima makna qauli sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika minka wa qaulihi la malja'an wala manja minka illa ilaik. Barang siapa yang tergambar, nah, barang siapa yang tergambar hal ini dengan gambaran yang benar, nah, maka dia akan paham pengertian hadis Rasulullah SAW di antara doa beliau, wa'udzubika minka, saya berlindung kepada engkau dari engkau. Gimana ini maksudnya? Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari engkau. Nah, dan juga doanya Rasul alaihissalatu wassalam, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat yang menyelamatkan dari engkau kecuali kepada engkau. Nah, dipahami ya? Ini sudah lewat pembahasannya. Tergambar dari pembahasan tadi ikhwan jazakumullah, kita enggak akan salah memahami doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita. A'udzubika minka, ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari engkau. La malja'a wa la manja'a illa ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menyelamatkan diri dari engkau kecuali kepada engkau. Nah, ini ya, lebih jelas lo terangkan lagi supaya semakin mendalam kita. Apalagi kalau kita belum mengamalkan ini doa, ikhwan jazakumullah, minta perlindungan kepada Allah, dari Allah, menyelamatkan diri, mencari perlindungan dari Allah, menuju Allah. Nah, bagaimana ini? Baik, beliau jelaskan. Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yufarru minhu wa yusta'adu minhu wa yultaja'u minhu illa huwa minallahi khalqan wa ibda'an. Karena tidak ada dari segala sesuatu yang wujud, yang ada ini, tidak ada sesuatu yang ada ini semua kecuali sesuatu yang seseorang lari darinya, minta perlindungan darinya, minta keselamatan dari ancamannya, kecuali semuanya itu adalah dari sisi Allah secara penciptaan dan pengadaannya. Diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah adanya. Nah, saya contohkan untuk memberikan kemudahan gambarannya begini. Ikhwan, ada orang dia menciptakan alat. Nah gitu. Di mana alat ini adalah sangat berguna. Tapi ada di situ bahayanya. Kan begitu, bahayanya. Misalnya. Maka kita yang enggak menciptakan alat itu mesti pengen tahu itu. Tidak mungkin kita cuma tahu gunanya saja. Ini bahayanya apa? Untuk safety-nya apa ini? Dari bahaya itu, maka kita akan kembali kepada orang yang mengadakan alat ini. Naam. Itulah. Ya. Ini kalau itu yang mengadakan manusia, contoh realnya, gampangnya. Ikhwan wa jazakumullah, lebih daripada itu, segala hal yang ada, berbagai mara bahaya, malapetaka, musibah, hal-hal yang ditakuti oleh manusia, yang dikhawatirkan oleh manusia menimpa dirinya di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, berupa azab, berupa siksa, itu semuanya adalah Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang mengadakan, Allah yang menghendakinya. Nah, sehingga untuk kita menyelamatkan diri dari mara bahaya, malapetaka, musibah, azab, bahkan siksa itu, kita pun yang hanya tahu, mengerti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimananya caranya? Maka kita pun kembali kepada Allah, kembali kepada syariatnya Allah, kembali untuk menjalankan bimbingannya Allah. Nah itu. Ini namanya lari dari takdir menuju takdir. Nah, lari dari ancamannya Allah menuju janjinya Allah. Itulah. Lari dari azabnya Allah menuju pahala ganjaran. Nah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambarannya. Sekali lagi, karena segala yang ada, yang manusia itu lari darinya, yang manusia ingin berlindung darinya, mencari keselamatan darinya, itu semua adalah datangnya dari Allah, penciptaannya dan pengadaannya. Wal faru wal musta'idu farun mimma aujadahu qadarallah wa masiatuhu wa khalquhu ila ma taqtadihi rahmatuhu wa bari wa birrihi wa lutfihi rahmatuhu wa birruhu wa lutfuhu wa ihsanuhu. Maka orang yang lari dan minta perlindungan tadi, dia lari dari apa-apa yang Allah adakan, yang Allah telah takdirkan, Allah yang kehendaki dan Allah ciptakan, menuju yang dikandungi oleh rahmatnya Allah, kebaikannya Allah, kasih sayangnya Allah, dan ihsannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita takut akan azabnya Allah, siksanya Allah, kita pun lari menuju rahmatnya Allah, menuju kasih sayangnya Allah, menuju pahalanya Allah, menuju surganya Allah. Demikianlah harus hidup kita itu. Lari dari neraka menuju surga harus. Ini program kesuksesan di sini. Nah, pengen selamat? Ya, tinggalkan maksiat, isi dengan taat. Pengen bahagia? Jauhi jalan-jalan yang menuju neraka, dekatkan, telusuri, tempuh jalan menuju surga. Demikianlah. Ini namanya ikhwanul jazakumullah al-firar minhu wa ilaih. Lari dari Allah menuju Allah. Masih penjelasan yang diberikan oleh beliau, termasuk penjelasan nanti supaya lebih mendalam kita mengerti tentang makna doanya Rasul alaihi salatu wassalam, lamal jaa wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau kecuali kepada engkau. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya semoga yang sedikit ini tadi menambah hazanah ilmiah, menambah wawasan perbendaharaan ilmu kita untuk semakin kita memahami akan pentingnya al-hijrah ilallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti biada qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.